السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari dengan syarah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kita masuk kepada poin yang ke-130. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Barang siapa yang salat di belakang imam lalu dia tidak mengikuti imam, maka tidak ada salat baginya. Syaikh rahimahullah menjelaskan ungkapan ini ghairu wadihah. Ungkapan al-musannif di atas, syarat al-musannif di atas tidak wadihah, tidak jelas. Beliau memberikan ta'dil dengan mengatakan walakin rubbama yaqsidul ladhi yasbiqul imam. Kemungkinan yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari siapa saja yang tidak mengikuti imam, maka tidak ada solat baginya. Kata beliau, ungkapan ini tidak jelas, berarti butuh penjelasan. Akan tetapi kata beliau, kemungkinan yang dimaksud adalah alladhi yasbiqul imama, yang mendahului gerakan imam. Walladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yukhsha ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Dan siapapun orang yang mengangkat kepalanya sebelum al-imam mengangkat kepalanya, atau dalam gerakan yang lain, barakallahu fikum, ya, atau dalam gerakan yang lain, maka Allahu Jalla wa'ala akan mengganti kepalanya dengan kepala himar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat dalam lafaz Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Kata beliau, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum al-imam, artinya mendahului gerakan imam, tidakkah dia takut Allahu Jalla wa'ala akan menggantikan kepalanya itu dengan kepala himar. Dalam riwayat ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi salatihi qabla al-imam ay yuhawwil Allah suratahu surata himarin. Tidakkah, apakah merasa aman orang yang mengangkat kepalanya di dalam sholat sebelum al-imam, apakah dia merasa aman untuk digantikan bentuknya seperti bentuk himar? Dalam lafaz yang lain, ayyaj'alallahu wajhahu wajha himarin. Tidakkah dia takut atau apakah dia merasa aman Allah akan menjadikan wajahnya seperti wajah himar? Beliau menjelaskan mungkin yang dimaksud oleh al-musannif yang ini, orang yang mendahului imam dalam gerakan. Adapun hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menyebutkan tidak mengikuti al-imam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Jika kalian atau sang imam salat berdiri, salatlah kalian secara berdiri. Wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabb bana walakal hamdu. Sesungguhnya imam diangkat menjadi imam untuk diikuti. Bila dia solat berdiri, solatlah kalian berdiri. Bila dia ruku, rukulah kalian. Bila dia mengangkat ra'suhu atau mengangkat, maka angkatlah diri kalian. Bila dia sujud, sujudlah kalian. Bila sang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ini barakallahu fikum yang dijelaskan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Beliau membawakan ada riwayat wa idza qaraa fa ansitu. Apabila sang imam itu membaca, maka dengarlah kalian, diam, dengarkan. Hadis ini kata beliau mukhtalaf, kata beliau mukhtalafun fi sihhatiha. Hadis yang mengatakan apabila imam membaca, dengarlah, ini diperselisihkan tentang kesahihan hadis. Diperselisihkan tentang kesahihan hadis barakallahu fikum. Jumhur al-huffaz, jumhur ulama al-hadis al-huffaz, mereka mengatakan laisat sahihatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila imam membaca, maka dengarkanlah bacaan al-imam. Ini diperselisihkan tentang kesahihan hadisnya. Jumhur al-huffaz, huffaz al-hadis, mengatakan laisat sahihatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud oleh al-musannif, kata beliau, adalah bagi orang yang mendahului gerakan imam. Mendahului gerakan imam, barakallahu fikum. Kita masuk kepada poin yang ke-131. Kata beliau, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila saif. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, tanpa pedang. Beliau sudah menyinggung di depan terkait dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Sekarang beliau membawakan satu kaidah untuk membantah satu kaum yang mereka berpendapat ingkarul mungkar itu bisaif, itu dengan pedang. Siapa mereka ini? Beliau mengatakan, barakallahu fikum. Kata beliau, bila saif tanpa pedang, ini adalah annataghayyura bil yad ma yakunu bisayf illa indal khawarid wal mu'tazilah. Khawarid dan mu'tazilah berpendapat ingkarul mungkar itu bisayfi, dengan pedang. Barakallahu fikum. Kata beliau menjelaskan, fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar indahum yakunu bisayf. Al amr bil ma'ruf dan nahi dari kemungkaran di sisi mereka ai kaum khawarid dan mu'tazilah yakunu bisayf, dengan pedang. Yakni kata beliau, bil khuruji alal hukam, mengingkari kemungkaran, menyeru kepada yang ma'ruf dengan pedang, maksudnya adalah keluar dari al hukam, keluar dari pemimpin, barakallahu fi. Ini catatan yang sangat penting. Apapun bentuk keluar dari hukam itu adalah kaum khawarij, berpemikiran-pemikiran khawarij. Terkadang barakallahu fikum, ketika menemukan khalalun, kekurangan pada pemimpinnya, tarulah menemukan kekurangan pada kebijakan pemimpin, orang yang punya jiwa khuruj ini melakukan khuruj bil lisan, menghabisi pemimpinnya lewat media-media sosial, media-media massa, barakallahu fikum, menjatuhkan martabat pemimpinnya rahimani wa rahimakumullah terhadap melalui media-media sosial. Nah, khuruj yang seperti ini terkadang lebih atau berakibat kepada as-suyub, yaitu pedang. Oleh karena itu dilarang siapapun, barakallahu fikum, untuk membicarakan tentang hukam, yaitu pemimpin, ya, kekurangan-kekurangan pemimpin menurut dia. Padahal kalau sekiranya dikaji dan didalami, pemimpin itu telah melakukan berbagai tahapan, bermusyawarah rahimani wa rahimakumullah untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Namun terkadang rakyat yang tidak sabar, rakyat barakallahu fikum yang tidak memiliki kesabaran, karena besar bahaya yang akan ditimbulkan di saat keluar dari pemimpin, apakah bentuknya bil lisan, dengan suara, dengan ucapan, atau bil qalam dengan tulisan, atau langsung bisuyuk dengan pedang. Bahayanya sangat besar, sampai dalam wasiat perpisahan Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ati wa in ta'ammara alaikum adud. Di antara wasiat perpisahan Nabi alaihi salatu wassalam adalah wajib mendengar dan taat, walaupun yang memerintah itu seorang budak. Walaupun barakallahu fikum yang memerintah kita itu adalah seorang budak rahimani wa rahimakumullah. Wajib mendengar, wajib taat. Karena tidak ada satu pun perjalanan yang namanya khuruj keluar dari pemimpin itu kecuali berakibat yang sangat jelek, merusak kehidupan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, taruhlah misalkan kalau pemimpin memutuskan naik BBM. Nah, antum lihat bagaimana barakallahu fikum ya reaksi rakyatnya. Padahal itu keputusan sudah dikaji dan didalami. Untuk siapakah kebijakan itu? Akankah menguntungkan sang pemimpin itu, mereka sudah mendapatkan gaji, atau manfaatnya akan kembali kepada rakyatnya? Ya, barakallahu fi. Tapi kan ya rakyat terkadang begitu. Dengan kemajuan media sosial akan mudah untuk mengeluarkan unek-uneknya. Apa yang mau ditulis, ditulis. Sesungguhnya itu tidak diperbolehkan dalam pandangan agama. Apapun bentuknya yang membakar emosional rakyat, maka itu tidak diperbolehkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum bisa bayangkan, jikalau rakyat ini tanpa pemimpin, tidak ada yang mengaturnya, hancur lebur kehidupan mereka. Ya, barakallahu fikum. Maka keberadaan pemimpin di tengah-tengah mereka, sekurang apapun, maka itu lebih baik daripada mereka tanpa pemimpin. Maka termasuk dari sikap khuruj keluar dari al-hukam, ini adalah konsepnya kaum khawarij dan mu'tazilah dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, konsepnya kaum khawarij dan mu'tazilah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau menjelaskan, wa hadza jahlun minhum wa safahun wa taqassudun lil fitani wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kebodohan mereka, bentuk ketololan mereka, dan bertujuan untuk menimbulkan fitnah wal iyadu billah. Wa kam jalabu alal islami wal muslimin minal mafasidi wa minha sabkud dima. Betapa banyak, betapa sering mereka melakukan terhadap Islam dan muslimin, menggeret terhadap Islam dan kemuslimin berbagai macam bentuk mafasid, kerusakan-kerusakan. Di antara kerusakannya adalah safkud dima, yaitu terjadinya pertumpahan darah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui, tidak ada yang akan menjunjung tinggi darah kaum muslimin kecuali orang-orang yang benar-benar lurus dalam beragama. Tidak ada, barakallahu fikum, yang menghargai nyawa seseorang itu dengan harga mahal kecuali orang-orang yang telah berjalan di atas jalannya kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada, barakallahu fikum, yang akan menjaga dan melindungi kehormatan muslimin kecuali orang yang benar dan lurus di dalam beragama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya, barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan, siapapun yang keluar dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang benar, akan terjatuh dalam menghalalkan darah saudaranya semuslim. Rahimani wa rahimakumullah. Coba di kampung, kalau misalkan sampean disakiti, dicela, dicerca, wis ndak tahu sudah. Perkelahian terjadi, baku hantam. Tidak cukup melibatkan diri dengan dia, akan mengundang keluarga, mengundang masyarakat, sampai terjadi bunuh-membunuh, cuma kecil persoalannya. Kenapa sampai berbuat demikian? Karena tidak memahami kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mereka benar-benar memahaminya, ada pintu untuk dia bersabar, menerima, barakallahu fikum, apalagi di dalamnya dijadikan untuk melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan kesalahan saya, jangan-jangan dosa saya. Ini kalau dia lurus di dalam mengilmui agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau sudah tidak lurus, tidak akan lagi ada harganya darah, nyawa, harta benda, kehormatan, sudah tidak ada lagi harganya, barakallahu fikum. Maka sekali lagi dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada yang akan menjaga dan melindungi perdamaian hidup kecuali orang-orang yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Maka oleh karena itu, setan tampil dengan berbagai macam bentuk penampilan. Jika yang melakukan pengerusakan perdamaian itu adalah ahlus sunnati wal jamaah, karena mereka terganggu. Maka mereka, karena mereka tidak mendapatkan, barakallah, disempitkan langkah pengerusakannya. Sehingga kalau antum baca di dalam kitab Usulus Sittah, termasuk salah satu dari upaya setan adalah menampilkan orang-orang yang mengajak kepada persatuan, maksudnya melalui tauhidullah, adalah tanak kusun, mengentengkan, meremehkan hak-hak orang soleh. Ini setan yang punya pekerjaan. Lalu ditampilkan orang yang melakukan kesyirikan itu sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, pengagungan terhadap orang-orang soleh. Maka di saat mereka tahu, jikalau dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah yang akan membawa kedamaian dan menuju perdamaian serta kemerdekaan hidup, mereka bahu-membahu untuk menghadapi dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ya kita harus berbesar hati. Jangan sampai berjiwa kerdil, dimusuhi, barakallahu fikum, tidak punya kesiapan. Ya, minder dan seterusnya. Jangan. Jangan sekali-kali. Coba tanamkan pada diri. Yang kita sampaikan ini bukan miliknya kita. Namun miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebenaran yang kita genggam sebagai ilmu dan kebenaran yang kita amalkan ini miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau menawarkan miliknya Allah Jalla wa Ala lalu dimusuhi, sesungguhnya mereka itu memusuhi siapa? Siapa yang mereka musuhi? Kalau yang mereka musuhi kita, lemah kita. Tetapi yang mereka musuhi adalah pemilik kebenaran. Kalau yang dimusuhi pemilik kebenaran, akankah mereka menang? Akankah mereka akan menjaya? Akankah mereka akan kemudian tertolong? Abadan. Sebanyak apapun, sebanyak bagaimanapun mereka, tidak akan pernah menang. Barakallahu fikum. Maka di sini yang harus ditanamkan. Kalau kita sudah yakin kebenaran yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan, yang kita ajarkan adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun yang tidak suka, siapapun yang tidak senang, bukan berhadapan dengan diri engkau, tetapi dia berhadapan dengan pemilik kebenaran itu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapapun kuatnya mereka, bagaimanapun besar jumlah mereka, tidak akan pernah menang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal. Sabarkan dirimu, wahai saudaraku, saudariku, ahlus sunnati wal jamaah, di atas miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah, kita tidak pernah akan bisa bergabung dengan miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau dia tidak memilih kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau dia Allah Jalla wa Ala tidak memanggil kita ke dalamnya, tidak akan pernah berada di dalam kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Berarti engkau ini orang mahal di dalam hidup. Engkau ini orang yang tinggi di dalam hidup. Engkau ini adalah orang yang istimewa di dalam hidup. Karena pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Tinggal kita menjaga pilihan dan keistimewaan ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsungkan barakallahu fikum membaca kaidah yang ke-132. Qala wal masturu minal muslimin man lam yadhhar minhu raibah. Orang yang dikatakan mastur, mastur itu keadaannya tersembunyi. Orang yang dikatakan mastur dari kalangan kaum muslimin adalah orang yang belum nampak darinya ribah, yang meragukan. Meragukan apakah kebid'ahan, meragukan apakah kefasikan. Barakallahu fikum. Pokoknya tidak dikenali. Dalam kebid'ahan belum diketahui. Dalam kefasikan belum diketahui. Mastur. Masih kaitannya dengan di depan. Barakallahu fikum. Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala menjelaskan. Yakni. Orang yang dikatakan mastur adalah ma dhaharat alaihi bid'atun. Belum muncul, tidak nampak darinya kebid'ahan. Ma zahara alaihi fisqun. Tidak nampak darinya kefasikan. Hada mastur. Ini yang dinamakan orang mastur. Maka beliau menjelaskan banyak hal. Satu, fayusalla wara'ahu. Boleh sholat di belakangnya. Sholat di belakangnya. Kedua, wala yusa'u bihidhan. Tidak boleh su'udhan kepadanya. Barakallahu fikum. Ini hukum asalnya. Orang mastur tersembunyi. Bagaimana maksudnya tersembunyi? Dijelaskan di atas, belum atau tidak muncul darinya sesuatu yang meragukan. Bagaimana? Penjelasan Syekh Rabi Hafizahullah, tidak nampak darinya kebid'ahan. Tidak nampak darinya kefasikan. Hada mastur. Ini orang yang dihukumi dengan mastur. Boleh sholat di belakangnya, sholat di belakangnya. Tidak boleh su'udzan. Keberikutnya ada hukum. Lakin, fi qabulil ilmi wasyahadat. Adapun terkait dengan menuntut ilmu. Menerima ilmunya. Orang mastur. Ya. Adapun menerima ilmu dari orang yang mastur. Wasyahadat. Persaksian darinya. La buddha min ma'rifati adalatihi. Ini syaratnya. Barakallahu fikum. Harus diketahui tentang keadilannya. Adalatih. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya. Orang mastur di masa sekarang ini. Ya memang. Susah didapat. Loh kok iya? Iya. Karena kalau. Seseorang itu. Kebid'ahannya tidak terlihat. Kefasikannya tidak terlihat. Tidak bisa bersembunyi dengan siapa dia berteman. Tidak bisa sembunyi. Iya. Lewat media sosial akan bisa diketahui. Siapa teman-temannya, grup-grupnya siapa. Kan begitu. Iya. Bisa. Bisa ke. Barakallahu fikum. Boleh dia bersembunyi. Artinya bahwa. Ya. Orang yang mastur untuk masa sekarang ini sulit didapat. Kenapa? Karena ada kaidah barakallahu fikum. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takfa alaina ulfatuh. Siapa saja yang tersembunyi kebid'ahan atas kita, sembunyi kebid'ahannya, maka tidak akan pernah tersembunyi ulfatuhu. Sama siapa dia berteman. Ya. Bersama siapa barakallahu fikum dia berteman rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah mengerti temannya, oh sudah. Bukan mastur lagi, maksyuf namanya. Ya. Tidak lagi disebut masturan, tetapi sudah maksyuf. Sudah nampak jelas teman. Makanya mau bagaimanapun ahlul bidah mau bersembunyi, tetap barakallahu fikum akan diketahui rahimani wa rahimakumullah, yakni temannya barakallahu fikum. Ada pengirimnya barakallahu fikum. Nah, jadi ini satu hal. Terhadap kalaulah suatu ketika kita menemukan mastur. Dia tersembunyi memang tidak. ya di media sosial ya tidak terlihat, tidak nampak, di tempat yang sunyi, sepi, tidak banyak dia bergaul, tidak pernah dilihat dia terjatuh dalam kebidaahan, tidak pula terlihat terjatuh dalam perbuatan fasik, ini mastur hal. Ya, solat di belakangnya boleh. Kedua, tidak boleh su'udzan. Tapi ketika terkait dengan menuntut ilmu, ketika kaitannya dengan menuntut ilmu, mengambil ilmunya atau persaksiannya, maka dia harus diketahui adalatuh. Harus diketahui keadilannya barakallahu fikum. Bagaimana dia? Adalatuh bisa didapatkan dari seseorang yang memberikan man yuzakki, orang yang mentazkiyahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, apalagi kata beliau, kalau urusannya urusan amwal, harta, insan mastur, yashad fiha, orang ini tidak dikenal, tidak diketahui dia terjatuh dalam kebidahan, tidak pernah diketahui, kefasikan juga tidak, sekarang memberikan persaksian dalam urusan harta, maka tidak boleh diterima persaksiannya. Kalau sang qadi, ini kaitannya dengan qadi, hakim, kalau sang qadi lam ya'rifil qadi halah, sang qadi sekarang ini akan menjadi saksi dalam perselisihan terkait dengan batas tanah. Ada saksinya. Saksinya ini taruhlah dia mestur. Taruhlah mestur. Kalau sekarang susah mau didapat. Ya, orang-orang yang mestur dalam kemajuan hidup sekarang ini barakallahu fikum. Taruhlah dia mestur. Sang qadhi yang akan menghukumi ini siapa yang benar dan salah? Kalau menjadikan dia saksi, sang hakim ini harus mengerti kondisinya. Bagaimana caranya? Harus mencari orang yang akan mentazkiyahnya. Memberikan rekomendasi kepadanya barakallahu fikum. Sedemikian rupa kaitannya dengan ya, memberikan persaksian terlebih belajar ilmu. Sehingga tidak sembarang. Nah, ya akhi, anak itu apa namanya bisa memilah antara hak dan batil. Ya kan, tidak mengapa saya duduk di depan seorang hizbi ini. Loh, ini manhajnya siapa? Barakallahu fikum. Ya, mau belajar terhadap orang mastur saja, Anda harus mengetahui tentang adalah tuh. Bagaimana kalau Anda melihat dia melakukan kebidahan, melakukan kefasikan? Loh, lebih lagi, jangan coba-cobalah untuk mau belajar duduk dengan alasan mampu memilah, mampu memisahkan antara hak dan yang batil. Ini bahaya. Syekh Rabi di depan mengatakan, tidaklah kami atau saya, kata beliau, menemukan para syabab salafi terjatuh dalam kebatilan kecuali melalui pintu ini. Ya. Duduk di hadapan ahlul ahwa dan dia beranggapan bisa menilai antara hak dan yang batil. Ini yang banyak memakan korban barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman barakallahu fikum. InsyaAllah besok tulab akan panen padi.